hati lemah meraih setumpuk uang kertas dan pergi bergegas. Malam meninggi, langkah sang gadis pelan dan menghilang di pekatnya malam. Deru nafas memacu di dalam ruang seiring hasrat manusia. Gadis malam,